Sahabat Muslim, sahabat Al-Karamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah tips dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk senantiasa bersangka baik sesama manusia, sesama insan. Jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahwa dia itu lebih baik darimu. Ucapkanlah dalam hatimu, mungkin kedudukannya di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku. Jika kamu bertemu dengan anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak itu belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak itu jauh lebih baik dariku. Jika bertemu dengan orang tua, maka ucapkanlah dalam hatimu, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama dariku. Tentu ia lebih baik dariku. Jika kamu bertemu dengan seorang yang berilmu, maka ucapkanlah di dalam hatimu, orang ini memperoleh karunia yang tidak akan kuperoleh, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak kuketahui, dan dia mengamalkan ilmunya. Tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dengan seorang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah karena dia bodoh atau tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepadanya padahal aku mengetahui akibatnya, dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku. Jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hatimu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak. Mungkin di akhir usianya dia memeluk Islam dan beramal soleh, dan mungkin boleh jadi di akhir usia diriku kufur dan berbuat buruk. Sahabat Muslim yang berbahagia, Al-Imam Ali pernah berkata, tiada harta yang lebih baik, yang lebih berharga daripada akal. Tiada kesendirian lebih sepi daripada keangkuhan diri. Tiada kebijakan lebih baik daripada hidup sederhana dan terencana. Tiada kemuliaan lebih tinggi daripada ketakwaan. Tiada kawan karib lebih baik daripada keluhuran budi. Tiada harta warisan yang lebih besar daripada pendidikan. Tiada petunjuk jalan yang lebih baik daripada taufik Allah. Tiada perdagangan yang lebih baik dan lebih menguntungkan daripada amal soleh. Tiada laba melebihi pahala Allah. Tiada warok lebih baik daripada pengekangan diri terhadap segala yang syubhat. Tiada zuhud yang lebih baik daripada zuhud terhadap barang yang haram. Tiada amal yang lebih baik daripada mengerjakan sesuatu yang difardukan. Tiada ilmu lebih baik daripada hasil tafakur. Tiada iman lebih baik daripada rasa malu dan sabar. Tiada kehormatan diri lebih baik daripada tawadu. Tiada kemuliaan lebih baik daripada ilmu. Tiada kekayaan yang lebih baik daripada kemurahan hati. Dan tiada dukungan yang lebih baik daripada nasihat yang tulus.